بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan sahabat, bab yang ke-13, di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, halaman 299, nomor hadis 6248. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان ويعلى ابن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك Inna Jibril yaqra'u 'alayki as-salam. Inna Jibril yaqra'u 'alayki as-salam. Qalat fa qultu wa 'alayhi as-salam wa rahmatullah. Fa qultu wa 'alayhi as-salam wa rahmatullah. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi, As-Siddiqatu binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menceritakan bahwa Nabi SAW mengabarkan kepadanya bahwa Jibril membacakan atasnya salam, maksudnya menyampaikan salam. Yaqra'u 'alaiki salam, artinya yusallimu alaiki, mengirimkan atau menyampaikan salam kepadamu, mengirimkan salam kepadamu. Nabi yang menyampaikan kepada Aisyah bahwa Jibril menyampaikan salam kepadamu atau mengirimkan salam kepadamu. Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab atau mengatakan, wa alaihi salam wa rahmatullah. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Dia menjawab salamnya malaikat Jibril. Ya, disampaikan kepada yang menyampaikan. Ya, jawaban salam itu diucapkan kepada yang membawa salam tersebut atau yang menyampaikan salam tersebut, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang pertama, seperti yang tadi kita jelaskan, merupakan keutamaan Aisyah, di mana malaikat Jibril mengirim salam kepadanya. Dan juga istri Nabi Khadijah, di bab yang khusus untuknya, bahwa Allah malah, Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril mengirim salam untuk Khadijah, istri Nabi radhiyallahu taala anha. Dan di sini Aisyah mendapatkan salam juga dari malaikat Jibril, dan ini sangat menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada pelajaran yang lain yang di jelaskan oleh An-Nawawi di sini, yaitu istihbabu ba'this salam, mustahabnya mengirim salam. Ya, mustahabnya mengirim salam. Sampaikan salam saya kepada si fulan, sampaikan salam saya kepada fulan. Ya, ini dalilnya. Ya, disunnahkan. Andai kata tidak dibenarkan, maka Nabi tidak akan maka malaikat Jibril tidak akan melakukan. Dan bahkan pada hadis Aisyah, Allah malah yang mengirimkan salam untuk Khadijah, beriring dengan salamnya malaikat Jibril untuk Khadijah. Ini juga dalil yang lain, mustahabnya mengirim salam. Dan ini juga usaha atau salah satu cara untuk mempertautkan hati. Karena mungkin di antara kita sulit untuk berjumpa. Ya, untuk berjumpa. Dan ini kalau di zaman kita, tentu di masa atau di waktu yang memang tidak mudah untuk berjumpa, dan sekarang tentu sangat mudah dengan melalui media, kita bisa sekedar mengirimkan salam kepada saudara-saudari kita kaum muslimin, atau menyebarkan salam di antara orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama jelas menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana malaikat Jibril mengirim salam kepadanya. Kemudian yang kedua, dianjurkannya untuk mengirimkan salam atau menyampaikan salam untuk seseorang melalui perantara. Melalui perantara. Dan ini luar biasa. Dan kita pun ya merasakan ada sebuah yang istimewa ketika mendapatkan si fulan mengirimkan salam untukmu. Begitu juga wanita, si fulana mengirimkan salam kepadamu, wahai fulana. Ya. Ini salah satu yang membuat antara kaum muslimin itu berkasih sayang. Dan Nabi SAW juga mengatakan tentang salam ini, ifsha'us salam, menyebarkan salam ini memperkuat tali kasih sayang di antara kaum muslimin. Ya. Awala adullukum idza fa'altum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Maukah kalian saya beritahukan sesuatu yang bila mana kalian lakukan maka akan akan ada terus kasih sayang di antara kalian. Tahabbabtum, kata Nabi SAW, adalah menyebarkan salam. Dan ini luar biasa. Makanya ketika tidak berjumpa, kirimkan. Ketika tidak berjumpa, menunjukkan bahwa kita merindukannya dan ingin berjumpa dengannya dan mendoakannya melalui orang yang menjadi perantara antara kita dengan orang tersebut. Yang kedua, yang ketiga dari faedah hadis ini, bolehnya mengirimkan salam antara lawan jenis. Ya. Di sini kata Nawawi, fil hadis ba'thul al-ajnabi as-salama ila al-ajnabiyyati as-salihah idza lam yukhaf tarattubu mafsadatin wa anna alladhi yuballighuhu as-salam yaruddu alayhi. Ya, bolehnya mengirim salam laki-laki ke perempuan. Ya. Dengan catatan tidak memunculkan mafsadah. Tidak memunculkan fitnah. Ini menunjukkan bahwa antara lawan jenis ini ada api-api yang akan tersulut, ya. Membukakan juga perangkap-perangkap dan jerat-jerat syaitan yang akan menjerumuskan manusia kepada pelanggaran, kepada apa yang dimurkai oleh Allah. Bisa jadi ini hanya sekedar modus yang dipasang oleh syaitan agar menjerumuskan seseorang kepada pelanggaran. Tetapi bila mana itu tidak dikhawatirkan, maka boleh mengirimkan salam kepada lawan jenis. Ya. Dalilnya itu tadi, ya, walaupun kita tidak mendapatkan keterangan dari syariat malaikat itu jantan laki-laki atau perempuan. Meskipun orang-orang jahiliyah dahulu menganggapnya, meyakini bahwa malaikat itu perempuan. Ya. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Anak perempuannya Allah. Ya. Tetapi di sini yang bisa kita ambil pelajaran bahwa malaikat itu ketika menjelma, maka jelmaannya laki-laki. Ketika menjelma sebagai manusia, maka yang dia jadikan sebagai jelmaan adalah laki-laki. Seperti yang datang kepada Maryam, ibnatu Imran, ibunda Nabi Isa. Ya. Bisa jadi, bisa saja dia menjelma sebagai perempuan agar tidak terjadi fitnah. Tetapi dia menjelma laki-laki sehingga Aisyah khawatir. Maryam khawatir. Ya, id qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia meminta perlindungan kepada Allah dari laki-laki ini padahal dia malaikat Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Dia persis manusia dan dia laki-laki datang menyumpai Maryam, seorang wanita yang salihah. Ya. Yang mukminah, yang suci. Tentu dia khawatir. Maka dia memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya laki-laki ini. Andai kata jelmaannya sebagai laki-laki itu tidak menunjukkan bahwa dia lebih cenderungnya kepada laki-laki, maka tentu dia akan bisa menjelma dengan wanita. Menjelma dengan jelmaan wanita. Begitu juga yang datang ke Nabi Lut. Ya. Ke Nabi Lut. Kalau dia menghindarkan atau dia tidak cenderung lebih tidak condong kepada laki-laki, maksudnya jenisnya, tentu dia akan untuk menghindarkan mafsadah, tentu dia akan menjelma wanita, tidak akan terjadi apa-apa. Dua malaikat atau beberapa malaikat yang datang ke Nabi Lut untuk menyampaikan kabar bahwa Allah akan membinasakan kaumnya agar tidak terjadi bencana, maka menjelma wanita. Karena kalau sudah wanita, orang-orang kaum umat Nabi Nuh akan perhatian. Tetapi mereka menjelma laki-laki. Dan ini ternyata penyebab fitnah. Dan dia juga menjadi penyebab turunnya bencana untuk umat Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam. Begitu juga yang datang kepada Nabi Ibrahim sebelumnya, itu juga, malaikat itu juga menjelma sebagai laki-laki. Karena yang menyambutnya, melayaninya adalah Nabi Ibrahim, bukan istrinya. Istrinya datang kemudian setelah mendengar bahwa mereka datang untuk menyampaikan kabar bahwa mereka akan memiliki anak. Barulah tiba istrinya. Ini menunjukkan bahwa mereka juga menjelma sebagai laki-laki. Ya. Nah, ini yang diambil dalil oleh yang disimpulkan oleh Nawawi, kemudian dia mengatakan bolehnya lawan jenis mengirim salam kepada lawan jenis. Laki-laki mengirimkan salam kepada perempuan yang salihah dengan catatan tidak memunculkan fitnah. Tidak memunculkan fitnah. Inilah beberapa faedah ya, dari hadis. Kemudian ada faedah yang lain, itu bagaimana cara menjawab. Bagaimana cara menjawab salam orang lain yang dibawa oleh perantara. Si fulan menyampaikan salam kepadamu. Ya. Orang yang menyampaikan terlebih dahulu, orang yang menyampaikan berita itu kepada yang dituju perantara, bagaimana cara dia menyampaikan salam si A kepada si C, pada si B ini, dia perantara. Bisa jadi dengan mengatakan si fulan menyampaikan salam kepadamu. Ya. Ini cukup. Atau si fulan mengatakan kepadamu assalamu alaikum. Ya. Si fulan mengatakan kepadamu assalamu alaikum. Nah, kemudian yang menerima salam tersebut bagaimana cara menjawabnya? Di sini sudah ada dari Aisyah, faqultu wa alaihi assalamu rahmatullah. Padahal yang menyampaikannya kan Nabi. Tetapi di situ wa alaihi maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Ya, wa alaihi dan atasnya salam dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan yang di Jelaskan oleh An-Nawawi, kalau dia mengatakan wa alaika wa alaihis, alaika wa alaihis salam. Ya, alaika maksudnya nabinya yang menyampaikan, kemudian wa alaihi yang mengirimkan. Boleh menambahkan dengan alaika wa alaihis salam wa rahmatullah. Jadi yang membawa atau yang menyampaikan juga mendapatkan doa. Ya. Dengan mengatakan alaika atasmu yang menyampaikan dan atas yang mengirim assalamu rahmatullah. Ini juga dijelaskan oleh An-Nawawi. Ya, bisa dilihat di syarahnya. Halaman 305. Halaman 305. Para sahabat kami mengatakan menjawab salam dalam hal ini harus dilakukan dengan segera. Ya, ketika kata-kata itu disampaikan kemudian mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullah. Jika ada orang yang dikirimi salam melalui kertas, maka dia wajib menjawab salam segera dengan ucapannya. Dianjurkan untuk menjawab salam dengan wa alaika, ya, dan untukmu juga demikian, atau wa alaikumussalam, jadi dengan kum yang menyampaikan, yang mengirim mendapatkan kedua-duanya, dan semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada kalian dengan menggunakan huruf waw. Ya, jika ada yang menjawab tanpa huruf waw seperti mengatakan alaikumussalam, ya, atau alaikum, maka itu sudah memadai atau sudah cukup. Hal ini telah dibahas sebelumnya dalam kitab ucapan salam. Ada kitab khusus tentang kitabus salam. Ya. Dan itu cara menjawabnya. Bisa dengan mengatakan wa'alaikumussalam warahmatullah. Untuk yang menyampaikan dengan yang mengirim dapat semua. Kemudian dengan mengatakan wa'alaihissalam warahmatullah. Hanya untuk yang mengirim. Bisa juga seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Dan boleh dengan alaika wa'alaihissalam warahmatullah. Kalau dia perempuan, alaika wa alaihas salam wa rahmatullah. Ini cara menjawab yang diambil dari hadis yang tadi. Kita lanjutkan. 6249. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana al-Mula'i qala haddatsana Zakaria ibnu Abi Zaidah qala sami'tu Amiran يقول حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها مثل حديثهما. Ini sama dengan hadis yang tadi, bahwa Nabi menyampaikan kepada Aisyah, Jibril mengirim salam kepadamu. Maka Aisyah mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullah. Ya. Hadis berikutnya 6250. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Asbat bin Muhammad an Zakaria bihadzal isnadi mislahu. Sanadnya, pangkal sanadnya yang lain, ya. Kemudian sampai kepada Zakaria ibnu Abi Zaidah yang tadi, dari beliau sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha sanadnya sama, kemudian bunyinya pun sama, mislahu, bunyi hadisnya sama seperti yang tadi telah kita ketahui. 6251. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Abu Yaman qala akhbarana Su'aib an Az-Zuhri قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش يا عائش يا عائشة. Ya, bisa kedua-duanya, ya Aisyah tanpa ta, ya, ya, kalau ya Aisyah itu sempurnanya, lengkapnya. Tetapi di sini dibuang ujungnya. Ya Aish atau ya, kalau kalau tidak disebutkan huruf, harakat huruf akhirnya seperti itu. Ya Aish atau Ya Aisyah, Ya Aishu. Ya. Tetapi tidak ada ta, tidak ada ha di ujungnya. Ujung huruf terakhir dihapus. Ya. Ya hadza Jibrilu yaqra'u 'alaiki salam. Qalat فقلت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى. Ini tambahan, ada dua tambahan ya untuk riwayat yang sekarang, meskipun intinya sama tentang malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Aisyah melalui Nabi, tetapi ada tambahan yang luar biasa. Yang pertama, Nabi memanggil istrinya dengan panggilan spesial, istimewa. Ya, panggilan yang menunjukkan bahwa begitu harmonisnya, begitu adanya saat-saat Nabi SAW menampakkan cintanya kepada istrinya dengan menggunakan sebuah uslub dalam bahasa Arab yang namanya tarhim. Ya, namanya tarhim, yaitu memenggal nama, dipotong sebagiannya untuk memperindah, ya, memperindah panggilan tersebut. Ya, makanya perlu ada panggilan-panggilan sayang antara suami kepada istri, baik dari namanya yang dibuat seperti tadi dipotong huruf akhirnya, atau dengan panggilan yang lain, atau dengan panggilannya yang khusus antara dia, atau sekarang ini panggilannya sayang misalnya, ya. Ini juga harus ada karena ini yang akan kembali menyuburkan. Dan Nabi SAW memanggil demikian. Apalagi konteksnya apa? Menyampaikan salam malaikat Jibril kepada beliau. Ya. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Maka Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan murakham, yaitu yang ada unsur ungkapan cintanya. Ya Aish. Ya. In hadza Jibril yaqra alayka alayki salam. Nabi, maka Aisyah menjawab wa alayhi salam wa rahmatullah, seperti yang telah kita pelajari. Kemudian di ujung ada juga tambahan di sini, fa inna wa huwa yara ma la ara, dan dia Nabi melihat apa yang saya tidak lihat. Ya, dia melihat apa yang tidak, bisa jadi malaikat Jibril ini ada di sana, malaikat Jibril ada di rumah mereka, tetapi Aisyah tidak melihat dan Nabi melihat. Malaikat Jibril tidak bisa berbicara dengan Aisyah karena posisinya bukan menyampaikan wahyu. Ya. Sementara Malaikat Jibril bisa berbicara dan berdialog dengan Nabi karena ini yang tugasnya Malaikat Jibril untuk berbicara dengan Nabi, untuk memperdengarkan suaranya kepada Nabi. Kalau Nabi tidak mendengarkan suaranya, tentu bagaimana sampai Al-Qur'an kepadanya? Makanya mereka terkadang berdialog. Nabi bahkan belajar ya, belajar Al-Quran bersama Malaikat Jibril. Fayudari suhul Quran, kana yaktihi Jibril, hina yaktihi Jibril. Ketika Malaikat Jibril datang berjumpa dengan Nabi untuk mempelajari kembali Al-Quran. Ya, di bulan Ramadan setiap malam. Ya, setiap malam. Jadi ada hubungan yang khusus yang tidak akan mungkin didapatkan oleh yang lain, karena statusnya sebagai seorang Rasul. Walaupun Malaikat Jibril dekat dengan Aisyah saat itu, tetapi tentu tidak mungkin dia berdialog. Makanya untuk menyampaikan salam itu melalui perantara. Makanya Aisyah mengatakan wa huwa yara ma la ara. Dia Nabi melihat apa yang saya tidak lihat. Ya, melihat apa yang saya tidak lihat, menunjukkan bahwa saat itu mungkin saja Malaikat Jibril di sana. Di sana bersama mereka bertiga. Tapi Malaikat Jibril tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada Aisyah karena Aisyah bukan Nabi. Ya. Aisyah bukan Nabi, bukan Rasul. Maka untuk menyampaikan salam tersebut melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis yang terakhir di bawah bab keutamaan Aisyah, dan banyak sekali ya. Bukan hanya yang ada di dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari keutamaan-keutamaan Aisyah. Ya, sangat banyak sekali. Dan bahkan Nabi sangat mencintainya, dan pernah kita sedikit meragukan Nabi tidak adil, ya. Ya, dan kemudian kita jelaskan bahwa ketidakadilannya ini bukan perbuatan Nabi, ya, di luar kemampuannya. Ini adalah rezeki yang Allah berikan di dalam hatinya, mencintai salah satu istrinya lebih dari yang lain. Ini bukan dipaksa, bukan juga karena faktor lahiriah, tetapi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatakan kepada Aisyah, "Inni ruziqtu hubbaha," tentang Khadijah. Jadi cinta itu rezeki. Cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi pasangan suami istri tidak ada cinta sampai mereka meninggal dunia, karena itu anugerah. Tetapi mereka berhubungan sebagai suami istri sampai akhir hayatnya mesra. Ya, mesra. Dan karena semuanya, kedua-duanya saling menegakkan aturan Allah, ya, memerankan apa yang diperintah oleh Allah. Suami memerankan bagaimana menjadi suami yang saleh, yang bertakwa, ya, yang berbuat baik kepada istrinya, istri pun juga demikian sampai akhir hayat. Ya. Bisa jadi terjadi seperti ini. Makanya terkadang memang orang mempermasalahkan karena tidak cinta lalu cerai. Karena tidak cinta lalu cerai. Ya. Ini tidak bisa, karena memang cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan antara istri Fir'aun dengan Fir'aun? Tidak akan mungkin terjadi cinta. Tidak akan mungkin seorang mukminah mencintai kafir dan pemimpin kufar, ya, gembong kekufuran. Tidak mungkin dia mencintai, tapi statusnya sebagai seorang istri tetap. Ya. Walaupun dia berdoa agar Allah menjaganya. Ya. Apa doanya? Rabbi bini li baitan indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin, dan seterusnya. Bagaimana hubungan antara Nabi Nuh dengan istrinya, ya, yang tidak mau beriman kepadanya? Ya, tetap hubungan pasangan suami istri, tapi tidak akan mungkin mencintai. Ya, ini yang perlu kita ambil. Dan Aisyah memang istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang di antara yang kita dapatkan dari keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau adalah wanita yang luar biasa, ya, keistimewaannya tidak terhingga, dan dia disucikan oleh Allah, dibebaskan, dibersihkan namanya dari tuduhan yang keji yang disebarkan oleh orang-orang munafikin. Turun ayat untuk kesuciannya sampai akhir hayat kita, sampai akhir hari kiamat. Ya, makanya Aisyah dengan ketawaduannya radhiyallahu anha ketika turun firman Allah di surah An-Nur itu bahwa berita itu berita dusta, Allah turunkan bersihnya namanya, dia merasa tidak pantas mendapatkan turunnya ayat itu. Ini menunjukkan bahwa dia memang bukan wanita biasa. Ya. Kalau kita kan sudah tertawa-tawa, mungkin sebagian orang sudah merasa sempurna dan bahkan berkaca pinggang kepada, coba kalian tidak tahu, baru kalian tahu ya. Ya. Bahwa yang kalian sebar luaskan dahulu itu hanya berita dusta. Al-Quran turun langsung untuk membersihkan nama saya. Dia tidak sampai berbuat demikian. Bahkan dia mengatakan, dan ini dinukilkan dalam riwayatnya, "Wala sya'ni fi nafsi ahwanu min an yunzilallahu fiyya ayatan tutla." Ya, saya, diri saya ini tidaklah pantas untuk menerima di mana Allah turunkan ayat tentang saya. Dia tidak merasa pantas untuk menerima ayat turun tentang dia untuk membersihkan namanya. Dia maunya Allah mengilhamkan hanya kepada nabinya bahwa dia tidak berbuat, itu saja. Itu yang diharapkannya, itu yang membuat, itu yang doa yang dipanjatkannya, itu yang terus dimintanya kepada Allah. Ya Allah, beritahukan nabimu. Ya Allah, beritahu nabimu. Itu saja. Dan dia tidak pernah membayangkan akan diturunkan ayat Al-Quran. Makanya dia ketika turun ayat itu, dia mengatakan kata-kata tadi. Ya, diri saya ini tidaklah pantas untuk menerima turunnya ayat. Itu katanya. Dan ini ditulis di sejarah yang luar biasa. Menunjukkan bahwa dia bukan wanita-wanita biasa. Apalagi dituduh dia penghuni neraka. Ya. ilmunya. Andai kata bukan karena dia setelah Allah telah menganugerahkannya keistimewaan ini, maka ada sebagian agama yang tidak sampai kepada kita. Sebagian dari agama yang sempurna ini tidak sampai kepada kita. Karena memang harus dari dia. Hubungan antara seorang suami dengan istrinya, yang paling banyak meriwayatkannya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan ini kan urusan agama. Ya, bagaimana mandi junub, bagaimana begini, dalam urusan suami dengan istri, urusan privasi. Ya. Tidak akan mungkin sampai kepada kita tanpa melalui dia. Ya. Nah, peran yang seperti ini yang tidak nampak dan tidak lihat oleh orang-orang yang hatinya ditutup oleh kebencian kepada agama Islam, bukan kepada para sahabat. Sebenarnya mereka tidak benci, tidak ada hubungan mereka dengan sahabat Nabi. Tidak ada hubungan. Apa kesalahan Abu Bakar, Umar? Ya. Apa kesalahan Aisyah, Hafsah dan sahabat yang lain kepada mereka? Sama sekali tidak ada. Tidak pernah harta mereka diambil, tidak pernah mereka disakiti, sama sekali tidak. Tapi karena tidak suka dengan agama Allah. Ya. Dan kebenciannya kepada Umar bin Khattab luar biasa, karena memang tirani kekufuran agama manusia yang menghancurkan Umar bin Khattab. Ya. Agama manusia di Persia, siapa yang menghancurkan Persia? Umar bin Khattab. Ya. Itu yang tidak akan tegak sampai hari kiamat. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Kisra dahulu mencabik-cabik, maka dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tersisa. Dihabisi di masa Umar. Sementara Romawi yang memuliakan agama Allah, memuliakan semua yang berkenaan dengan agama Allah sampai hari ini, kekuasaannya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat berteriak gembira ketika mereka berdua berperang dan menang Romawi. Allah ceritakan dalam surah, bahkan ada surat dalam Al-Quran namanya Romawi. Ya. Surat Romawi. Ar-Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya. Telah dikalahkan Romawi. Tetapi Allah kabarkan, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah kalah, mereka nanti akan menang. Ketika mereka menang, kaum muslimin bertakbir. Menunjukkan bahwa kekufuran itu bukan setingkat, kekufuran itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Menunjukkan bahwa hubungan antara orang kaum muslimin dengan yang bukan kaum muslimin juga berbeda-beda. Dalam surat Al-Mumtahana Allah jelaskan ini. Ini menjawab bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa agama Islam ini agama yang tidak toleran. Justru Islam ini yang sempurna dalam toleransinya. Karena dia dituntun langsung oleh agama, oleh Allah yang menurunkannya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Dan seterusnya, Allah tidak melarang kalian untuk berbaik-baik dalam urusan dunia. Ya. Dalam surat Al-Mumtahana Allah jelaskan tentang itu. Ya. Tentang hubungan toleran dalam konsep toleransi dalam Islam tidak akan mungkin diperbaharui. Dia sudah sampai ke tingkat yang sempurna, tidak akan ada tidak ada konsep lain yang akan bisa menandinginya. Konsep-konsep manusia sekarang ini itu hawa nafsu semuanya, adalah ambisi, adalah bangkai yang dibungkus. Islam sudah sempurna mengajarkan toleransi, ya, sudah sempurna, dan itu sudah diterapkan di zaman dahulu. Di zaman dahulu sudah diterapkan. Sudah sempurna penerapannya. Tidak akan mungkin bisa lagi dibuat oleh manusia. Itu Allah yang mengonsepnya. Ya. Adapun yang dibuat-buat oleh manusia ini semuanya salah kaprah. Semua salah kaprah. Ambisi masing-masing. Niat-niat busuk yang disimpan di dalam dada. Nah, kemudian dibuatlah, diangkatlah masalah toleransi-toleransi. Mereka yang tidak mengenal agamanya kemudian mengusung toleransi. Agama dia Islam saja tidak tahu dia. Lalu dia mengatakan toleransi-toleransi. Ini kata-kata kotor yang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui bahwa manusia ini semuanya nanti yang hidup dengan agama yang berbeda-beda. Memangnya di zaman Nabi itu hanya kaum muslimin saja? Tidak ada orang-orang agama lain? Di Madinah itu hanya kaum muslimin saja? Ini kaum muslimin, Nabi SAW orang Yahudi bekerja di rumahnya. Anak Yahudi bekerja di rumahnya. Dan bahkan dia bertetangga dengan negara yang beda agama. Di saat itu, Allah sudah turunkan konsep toleransi yang sempurna. Bagaimana cara mengenalnya? Pelajari agama. Pelajari agama. Makanya dalam kitab fikih nanti akan ada ya, pembahasan-pembahasan tentang ini. Bagaimana pernah terjadi di sejarah, dan ini tidak akan berulang. Seorang khalifah. Ya, seorang khalifah. Tidak salah, di zaman Ali bin Abi Thalib yang bersengketa tentang baju besi dengan seorang Yahudi. Dan kemudian pengadilannya pengadilan Islam. Pengadilan Islam. Duduk kedua-duanya sana. Kira-kira yang dimenangkan oleh pengadilan Islam itu siapa? Seharusnya kan khalifah. Tetapi justru yang menangkan Yahudi karena khalifah tidak punya bukti. Dan itu konsep Islam. Tidak punya bukti. Ali hanya ini kan baju saya ini. Tapi dia hanya mengatakan itu baju dia. Bukti bahwa baju dia tidak ada. Ya. Sementara dipakai oleh orang Yahudi. Jadi buktinya kan Yahudi. Dia bajunya sama dia. Dan Ali tidak punya bukti-bukti. Maka dimenangkan. Tidak akan ada ini dalam sejarah. Kalau orang muslim biasa, bisa jadi normal. Tapi ini orang nomor satu. Orang nomor satu. Khalifah. Nah, inilah yang sempurna yang telah diterapkan. Jadi orang-orang sekarang yang menggembar-gemborkan istilah toleransi, sementara dia sholat pun tidak terjaga, bagaimana kita bisa mempercayai toleransi yang mereka gaung-gaungkan? Ya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan kaum muslimin tentangnya. Ma'asyal muslimin muslimat, Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang wanita yang mulia, yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan bahkan dicintai oleh Malaikat Jibril, sehingga dia mengirim salam untuknya. Mana yang lain? Ya. Tidak ada wanita yang lain yang Malaikat Jibril mengirim salam selain daripada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini menunjukkan keistimewaannya. Dan yang lain-lainnya, bila mana kita lihat biografinya, maka akan kita ketahui betapa luar biasanya wanita ini. Padahal dia masih muda, masih remaja. Usianya, ya, kedewasaannya di atas usianya. Walaupun mungkin sifat manusiawinya terkadang ya, membuat dia bertingkah seperti anak-anak. Seperti Nabi SAW. Dan bahkan Nabi SAW membiarkan dia untuk bersikap seperti anak-anak. Pernah Nabi menawarkan, mau gak kamu menonton permainan latihan senjata di latihan senjata? Orang saling beradu senjata, berlatih ya, di depan masjid. Nabi menawarkan Khadijah, Aisyah untuk menonton. Ya, Aisyah mau. Maka hadis dalam Sahih Bukhari. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berada di belakang punggung Nabi dan melihat, menonton dari di atas bahu Nabi SAW. Ya. Ini salah satu dari bentuk cinta Nabi kepada Aisyah. Dan bagaimana dia memperlakukan Aisyah untuk memberikan tuntutan usianya. Makanya sekarang anak-anak jangan ditarik masa kekanak-kanakannya sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bermain. Ya. Untuk kesempatan main. Dia diperlakukan seperti orang dewasa. Anak-anak tetap anak-anak. Ini juga pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana Nabi SAW bersikap kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, memang sudah saatnya ya. Ada yang salah satu dari bukti cinta kita kepada Aisyah mungkin ada yang mengumpulkan untuk dibukukan ya tentang keutamaan Aisyah. Ya, biografi Aisyah. Tuliskan, sebutkan hadis-hadis yang ada, tambahkan dengan hadis-hadis yang lain. Tidak perlu banyak-banyak. Kemudian disebarkan agar orang tahu bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang seorang wanita yang luar biasa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan begitu banyak keutamanya untuk memberitahukan kaum muslimin bahwa mereka mesti ya, mengenal Aisyah. Kenapa ada orang yang masih ragu ketika datang berita Aisyah itu adalah seorang pengkhianat, begini, begini. Karena dia tidak mengenal Aisyah. Maka juga salah satu yang juga bisa kita ketengahkan ke masyarakat adalah memperkenalkan mereka kepada para sahabat. Ya. Tuliskan biografi Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Bagi siapa yang bisa menulis, ya. Ya. Ambil dari referensi yang ada, ketengahkan. Ya. Dan sudah ada dalam bahasa Arab, sudah banyak sekali. Dalam bahasa Indonesia juga mungkin, ya, rasa ada kita-kita seperti ini, tapi ini perlu juga, bila mana ada kitab tertentu yang kita anggap baik, dan buku kecil, salah satu dari mereka, satu persatu biografinya, nah, kemudian kita biayai pencetakannya, kemudian sebarluaskan. Agar orang tahu, mengenal, ya, mereka-mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian, bab yang ke-14, ini bab yang luar biasa, ya. Yang luar biasa dan bunyinya bab zikru hadithi ummi zara, ya. Bab zikru hadith ummi zara, bab cerita atau pemaparan tentang hadith ummi zara. Ini sebenarnya hadith ummi zara ini cerita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerita yang masyhur. Ya. Dan sebenarnya menceritakan tentang sifat-sifat istri. Sifat-sifat istri. Ada yang mulia, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Dan saya mencoba untuk memahami karena kan kitab kita apa? Fadailus Sahabah. Keutamaan sahabat. Sementara hadis ini menceritakan 11 orang istri. Ya. 11 orang istri yang di sini nama-namanya tidak disebutkan dalam riwayat ini, dan kata Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Mubhamat, ada kitabnya namanya Al-Mubhamat, orang-orang yang tidak disebut namanya, hanya disinggung saja, kemudian dijelaskan si fulan yang ini namanya ini, namanya ini, walaupun dalam hadisnya tidak disebutkan seseorang si fulan tanpa nama. Nanti kerjanya Abu Bakar Al-Khatib adalah menentukan orangnya. Ini maksudnya si fulana, ini maksud si fulana. Termasuk hadis 11 wanita yang ada dalam hadis. 11 istri yang disebutkan dalam hadis, disebutkan beberapa nama mereka disampaikan riwayat oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tentang nama-nama mereka. Ya. Kata beliau pertama, la a'lamu ahadan samman niswal madhkurat fi hadithi ummi zara. Saya tidak mengetahui ada seorang pun yang menyebutkan nama mereka satu persatu. Dari 11 wanita itu namanya tidak disebutkan. Tidak ada hadis yang menjelaskan. Kecuali illa minat tariqil ladhi azkuruhu. Kecuali satu riwayat saja yang menyebutkan nama mereka satu persatu. Kecuali nomor satu, nomor dua. Saya tidak temukan nama yang pertama dan nomor yang 9. Maaf. Nama yang pertama dengan nama orang yang nomor 9. Ya. Sementara nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 11 itu ada nama masing-masing. Bahwa namanya si fulana, si fulana, si fulana. Ada 11 wanita yang diceritakan oleh Aisyah yang mereka adalah istri-istri yang menceritakan suaminya. Yang menyebutkan tentang suaminya, saya begini, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Dan ini cerita mereka ini menunjukkan sifat mereka. Ada yang memuji suaminya, ada yang mencela suaminya. Ya. Wallahu ta'ala alam, hubungannya dengan sahabat, apakah mereka ini adalah sahabat-sahabat wanita, atau yang diceritakan adalah orang-orang yang sebelum-sebelum mereka. Andai kata itu orang-orang sebelum-sebelum mereka, Berarti tidak ada hubungannya dengan sahabat. Tidak ada hubungannya dengan sahabat wanita, laki-laki ataupun wanita. Kemudian, walaupun demikian, tetap saja bisa dihubungkan dengan sahabat. Bisa jadi wanita-wanita yang baik dari 11 orang ini adalah merupakan contoh yang dilakukan oleh sebagian sahabat-sahabat wanita. Jadi di antara para sahabat wanita itu ada yang bersifat seperti wanita-wanita yang ada dalam hadis ini. Itu mungkin hubungannya dengan kitab Fadha'ilus Sahabah. Ya. Dan hadisnya cukup panjang. Ya. Satu lembar ya, kurang lebih. Bagaimana pula tidak? Karena kata Aisyah, qala jalasa ihda asrata imra'atan, ada 11 wanita berkumpul bersama. Ini majlis wanita yang apa? Yang ngerumpi. Ya. Ngerumpi saling menceritakan suami masing-masing. Fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Mereka sepakat untuk tidak menyembunyikan keadaan suami mereka. Jadi mereka akan memaparkan sifat-sifat suami masing-masing. Ya. Ini hadisnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan nanti Nabi SAW mengomentari cerita ini. Nabi SAW mengomentari cerita ini. Dan mungkin saja ini hadis berhubungan dengan keutamaan Aisyah. Ya, masih masuk ke bab sebelumnya. Walaupun secara spesifik menceritakan tentang 11 wanita yang menceritakan sifat suami mereka masing-masing. Tetapi kalau di ujungnya, nanti Nabi SAW mengatakan, qala li Rasulullah SAW, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zara. Saya bersikap kepadamu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Berarti ini masuk kepada bab sebelumnya. Apa bab sebelumnya? Keutamaan Aisyah. Bisa jadi ini masih dalam konteks keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Karena yang 11 ini sebenarnya cerita. Cerita tentang wanita-wanita yang lama dahulu yang disampaikan dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tetapi yang menarik di sini adalah Nabi menyatakan kepada Aisyah, saya akan menjadi suami seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Yang nanti akan kita ketahui bahwa ini yang spesial, hubungan yang terbaik antara seorang suami dengan istri adalah Ummu Zara. Makanya dikenal dengan hadis Ummu Zara. Karena dia yang paling sempurna yang menceritakan tentang suaminya Abu Zara. Dan Nabi menyatakan kepada Aisyah, saya akan bersikap seperti itu kepadamu. Berarti ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dan kita menyimpulkan bahwa hadis ini sebenarnya masuk ke bab sebelumnya. Ya. Walaupun secara spesifik Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis Ummu Zara. Dan nanti akan kita kita baca sebagian dari cerita ini. Sisanya nanti akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kita baca ya. Hadis nomor 6252. Ya. Nanti kita juga akan merasa kita suami yang mana? Kita suami yang mana? Kata Imam Muslim, haddatsana Ali ibn Hujrin As-Sa'di wa Ahmad ibn Janab kilahuma an Isa ibn Yunus wallafzu ibn Hujr qala hadathana Isa ibn Yunus qala hadathana Hisham ibn Urwah an akhihi Abdullah ibn Urwah an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Ini ya faedah dari sanad ini adalah saudara meriwayatkan dari saudara, adik meriwayatkan dari abang, anak meriwayatkan dari ayah, kemenakan meriwayatkan dari bibi. Ya. Hisham meriwayatkan dari saudaranya Abdullah, abangnya. Kedua-duanya adalah anak Urwah. Hisham bin Urwah ibn Zubair, Abdullah bin Urwah ibn Zubair. Ya. Hisham meriwayatkan dari abangnya Abdullah. Abdullah abangnya meriwayatkan dari ayah mereka Urwah bin Zubair. Urwah meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bercerita, jalasa ihda asyrata imra'atan. Duduk-duduk 11 orang wanita. Fata'ahadna wa ta'aqadna. Mereka saling bersepakat, saling berjanji, ya, alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Bahwa mereka tidak akan menyembunyikan perihal suami mereka masing-masing. Jadi akan mereka ceritakan tentang suami mereka masing-masing. Apa yang spesial, apa yang mereka anggap kekurangan akan mereka ceritakan. Ya. Qalatil ula. Ini mulai mereka bercerita. Wanita yang pertama mengatakan, zauji lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Itu kunci penilaiannya kepada suaminya. Dan ini menjadi istilah dalam bahasa Arab. Menjadi sebuah istilah dalam bahasa Arab yang begitu menjelekkan sesuatu. Dia sudah tidak berharga, tidak bernilai, tetapi susah dapatnya. Ya, dia tidak bernilai dan mendapatkannya susah. Saya teringat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mencontohkan, menggambarkan ilmu filsafat dengan kata-kata ini. Beliau menggambarkan ilmu filsafat seperti ini. Mengungkapkan bahwa ilmu filsafat itu adalah lahmun, lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin wa'rin la sahla fayurtaqa la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Ilmu filsafat itu, ya, untuk yang bila digunakan untuk mempelajari agama tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang yang lain-lainnya yang berhubungan dengan keyakinan, itu umpama lahmu jamalin ghathin. Lahmu jamal ghath, daging jamal, jamal unta, ya. Ghathin unta yang kurus, ya. Jadi daging unta yang kurus. Jadi badannya itu tulangnya nambah. Ya kan menarik ya. Kalau kita cari hewan kurban kan, kalau seperti ini akan mungkin kita perhatikan. Kemudian daging unta kurus ini berada di puncak gunung yang tinggi. Ya. Di puncak gunung yang tinggi. Untuk mendapatkannya kita harus mendaki setinggi-tingginya. Ya. La saminun fayurtaqa, dia tidak berharga. Tidak punya banyak daging sehingga la sahlun fayurtaqa, maksudnya la sahlun fayurtaqa, dia tidak mudah didapat. Ya, karena dia di puncak gunung yang tinggi sehingga bisa dinaiki, dipanjat dengan mudah. Wala saminun fayuntaqal, dan juga tidak berharga atau tidak gemuk sehingga bisa dibawa dagingnya turun. Karena kalau sudah sampai di atas, ternyata daging dia kurus sekali. Yang dibawa nanti tiba di bawah orang memperebutkan tulangnya saja. Dagingnya tidak berapa. Ya. Kalau dia samin gemuk, tentu bawa turunnya, atau ketika sampai di atas kan usaha nampak. Ya, alhamdulillah. Terus lupa semua kesulitan untuk mendaki. Tapi kalau sudah sampai di puncak gunung ternyata untanya unta kurus yang nampak tulangnya semua. Bagaimana rasanya? Tentu sudahlah, sudah kelelahan yang biasa, ternyata di sana didapatkan unta kurus. Itulah perumpamaan ilmu filsafat. Untuk memahaminya orang susah. Ya. Susah. Makanya kalau yang falsafatul muslimin, kaum muslimin yang dahulunya masuk ke kancah, ya, filsafat ini untuk mengenali, untuk mempelajari tentang ketuhanan dalam agama Islam, banyak mereka yang menyesal. Banyak tokoh-tokoh yang menyesal. Ujung-ujungnya nanti mereka memegang Sahih Bukhari. Dan bahkan mereka mengatakan, andai saya dahulu memahami akidah ini seperti orang tua-tua. Sederhana saja, tidak perlu kita repot-repot. Tidak perlu melogika-logika sehingga sesat. Ya. Sehingga sesat. Ya. Inilah Ibnu Taimiyah mengumpamakan. Karena agama ini dengan akal yang sederhana saja bisa dipahami. Allah tidak memestikan kita untuk bersusah-susah memahaminya. Makanya agama ini masuk kepada siapa pun juga. Yang tidak mengena, yang tidak berpendidikan pun bisa masuk. Orang Arab Badui yang tidak mengecap pendidikan bisa memahami akidah. Saking begitu kuatnya akidah mereka, karena memang ini sudah terpatri di jiwa. Ini yang fitrah. Sampai mereka mengatakan tentang Allah dengan ungkapan yang luar biasa. Dengan mengatakan untuk mengenal Allah itu sebenarnya tidak perlu kita susah-susah. Mereka mengatakan bahwa al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal atharatu tadullu 'alal masir was samawati dhatu abrajin wal biharu dhatu amwajin wal ardu dhatu fijajin ala tadullu dhalika 'alal latifil khabir. Ya. Adanya kotoran hewan menunjukkan ada hewannya. Nampak kita kotoran, ya, menunjukkan ada yang membuangnya. Bisa jadi kotoran itu kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran unta di padang pasir. Dan adanya jejak menunjukkan adanya yang berjalan. Itulah gambaran pikiran warasnya orang-orang Badui. Ya, adanya jejak menunjukkan adanya orang yang berjalan. Langit yang begitu banyak. Memiliki burjun-burjun. Artinya ada galaksi-galaksi tersusun rapi. Ya, ada cahaya-cahaya yang menghiasi. Kemudian lautan yang bergelombang. Permukaan bumi ini yang diapit oleh gunung-gunung yang menjulang. Tidakkah semua itu menunjukkan ada yang mencipta? Ini sederhananya akal manusia yang memang sesuai dengan fitrah. Tidak perlu kita belajar sungguh-sungguh akhirnya heran. Akhirnya apa? Akhirnya bingung. Allah itu ada atau tidak? Itu ujungnya. Itu ujungnya. Saya juga teringat cerita. Ini cerita di zaman sekarang ini. Ada seorang di negeri Arab. Ada seseorang ayah menyekolahkan anaknya jauh ke luar negeri. Sampai tingkat tinggi. Ya, program S3 kalau tidak salah. Pulang anaknya. Orang tuanya kan petani biasa. Tidak tahu apa jurusan yang diambil oleh. Yang penting anaknya keluaran atau lulusan luar negeri. Duduk mereka makan di ada hidangan. Di depannya ada lauknya ayam. Ayam bakar. Ayam panggang guling. Ya. Makan orang berdua ini. Ayahnya iseng-iseng bertanya, nak, ya, petani biasa, ayah sudah habis-habisan menyekolahkanmu dan engkau sudah selesai, sukses, ya, sampai mendapat gelar tertinggi. Sebenarnya apa jurusan yang kamu pelajari? Ya, kan bisa jadi anak ayah orang tuanya bertanya. Kata anaknya, ya, ini anaknya jurusan filsafat. Kata tentang agama ya, tentang filsafat bisa digunakan untuk ilmu dunia. Ya, tapi kalau untuk meragukan Allah, menyesatkan. Ilmu saya itu, ayam yang sekarang ini, Bapak lihat ayam, saya bisa katakan ini bukan ayam. Ya. Saya bisa menghasilkan bahwa ini bukan ayam. Ya. Kata bapaknya yang petani biasa, baiklah, ayam yang sekarang yang nyata untuk saya. Yang kamu jadikan bukan ayam itu ambil oleh kamu. Ya. Itu logika sederhana. Kalau memang kamu bisa jadikan ayam yang buka, yang ayam nyata ini bukan ayam, yang nyata ini untuk ayah, biar ayah makan, yang kamu jadikan bukan ayam itu ambillah oleh kamu. Sederhana. Jadi itulah hasilnya. Yang nyata, yang hakiki, kemudian nanti dibuat membingungkan sehingga tidak jadi. Tidak. Allah yang nyata, yang tidak perlu kita dalil, bisa jadi orang meragukan keadaan Allah, keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang dijadikan perumpamaan tadi. Orang sudah susah belajar sampai dapat gelar tertinggi, ujung-ujungnya nanti unta yang kurus. Ya, sudah sampai membawa ke bawahnya pun ya ragu ini bisa dibawa ke bawahan, orang bisa mengambil manfaat atau tidak. Bawa tulang saja. Nah, seperti itulah perumpamaan. Dan di sini sang istri menyebutkan suaminya seperti itu. Menunjukkan suaminya seperti itu sifatnya. Ya. Seperti itu keadaannya. La saminun fayurtaqa, la sahlun fayurtaqa, wa la saminun fayuntaqal. Dia mengumpamakan suaminya tidak berguna. Ya. Ini celaan untuk suaminya. Dan nanti akan kita lanjutkan